Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Jangan belagu. Kalau ada orang diberitahu, dibilangi, jangan belagu. Itu orang kecil atau orang menonjol? Orang menonjol. Sih, jangan kecil hati. Kalau ada orang mengatakan, jangan belagu. Oh, itu pujian. Berarti kita diperhatikan. Berarti kita sedang kelebihan sesuatu sampai ditegur. Karena orang kecil tidak ditegur, jangan belagu. Orang tidur itu terus, jangan belagu ya, gitu. Terus dia melek, ngapain? Selalu ada orang yang perilakunya agak lebih, lalu dianggap oleh orang lain berlebihan sehingga diingatkan. So, itu tujuan dari program kita malam ini. Hey, kemarin pertanyaan saya, pertanyaan pertama di 2014. Kalau kita bicara mengenai jangan belagu atau yang berlebihan tadi, Pak Mario katakan, saya akan mulai dari rasa percaya diri, Pak Mario. Bagaimana mengatur rasa percaya diri atau confidence supaya tidak kelewatan sehingga terkesan belagu? Super sekali, Pak Silbram. Ini pertanyaan yang baik sekali. Percaya diri selalu pas ya, selalu pas. Percaya diri itu pas. Hanya dalam kehidupan ini untuk pas itu sulit sekali. Tabungan kita pikir pas kurang, gitu. Gaji kita pikir pas kurang. Yuk kita lihat meme-nya ini. Semua orang muda yang hebat memiliki rasa percaya diri yang hampir angkuh. Kelewatan, tidak pas, kelewatan. Lihat, si Mario kecil merasa dia Superman, sama Hadi dikasih cacing, karena betul-betul dia fobia, takut, lihat itu larinya sambil tangan kirinya berteriak-teriak. Berarti orang percaya diri yang hampir angkuh, di tempat di mana hampir angkuh itu ada yang kosong. Percaya diri solid, bisa, bisa. Tidak mungkin dia gagal di situ karena pas. Tetapi di hampir angkuh pasti ada kekurangan. Orang bilang, gak usah khawatir, saya bayar semua sampai kapanpun. Ternyata gak mampu toh. Lalu membatalkan diri, sih ada kesombongan. Dia bilang, laki-laki harus, gitu kan. Wah, perempuan adalah di bawah. Kosong, ada yang kosong. Dibuktikan dia salah, jatuh. Jadi orang-orang yang angkuh itu selalu memiliki rasa percaya diri di atas sesuatu yang kosong. Nah, orang-orang yang melihat itu, kalau dia berkasih sayang, diberitahu jangan belagu, di bawahmu kosong. Sehingga kamu nanti akan jatuh. Nah, tetapi bukan anak muda kalau tidak membuat kesalahan. Kesalahan itu bukan hanya tempat manusia itu bukan tempatnya. Salah dan lupa saja loh ya. Anak muda itu tempatnya belagu dan ngawur dan gagal dan menyesal dan menangis dan mengulangi kesalahannya lagi. Itu kita yang muda loh, kan muda. Semua perubahan hebat di dunia ini dimulai oleh anak muda yang tidak tahu. Orang tua yang sudah tahu tidak mencoba lagi. Jadi kalau begitu, belagu itu bukan selalu sesuatu yang negatif. Itu tanda bahwa kita melakukan lebih besar daripada kemampuan kita. Yang tidak boleh adalah meyakini lebih besar dari kemampuan dalam bentuk merendahkan orang lain. Yang sombong itu tadi. Gitu. Ya, terima kasih jawabannya Pak Mario. Cukup sekali. Selanjutnya saya akan kasih kesempatan untuk penanya kita yang pertama di kesempatan kali ini. Siapa? Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya melihat apa-apa yang dijelaskan oleh Pak Mario ini sebagai suatu jalan atau suatu cara atau jalan untuk bagaimana mencapai kondisi emas dalam hidup kita. Ya. Saya melihatnya seperti itu. Yang saya tanyakan, saya tertarik pada kata-kata Golden Ways Pak Mario. Jadi Golden Ways kan jalan untuk sampai pada kondisi emas menurut saya. Terus kapan kita bisa dikatakan memulai perjalanan itu? Dan pada sampai pada kondisi yang bagaimana, pada titik mana dikatakan perjalanan kita sudah selesai atau sudah sampai atau sudah cukup? Terima kasih Pak. Super sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali, bagaimana Anda sampai ke gunung emas apabila jalan yang Anda lalui tidak berwarna keemasan? Harus pilih dong itu. Kalau hitam nanti ke gunung batu bara. Ya, kalau keemasan, ini jalan menuju gunung emas yang kita inginkan. Yang katanya Khalil Gibran itu loh. How shall you achieve beauty if your ways are not beautiful? Bagaimana mungkin Anda mencapai keindahan apabila jalan-jalan Anda tidak indah? So, ini sekarang. Ini jalan, Pak. Lalu ini ada perempatan, ini belok lagi, di sini ada perempatannya, ada pertigaannya, perempatan, ini ada jalan lagi. Siapa yang ingin segera selesai skripsinya dan lulus? Tuh. Ya tahu kan banyak orang cool, keren, awesome, tapi sebetulnya stres karena skripsinya belum selesai. Oke, sudah di sini skripsi ya. Good. Terus siapa yang ingin masuk ke pekerjaan yang bagus sekali? Baca good. Ah, good. Kemudian di sini menikah. Oh, punya anak. Good. Lalu di sini menjadi gubernur. Ah. Lihat ya, lihat ini ya. Ini semua adalah alamat dalam perjalanan. Ini namanya jalan emas. Maka lulusnya lulus emas, nanti rumahnya emas, pekerjaannya emas, anaknya, karirnya emas. Amin. Oke, sekarang pertanyaan. Jalannya selesai enggak? Tidak. Tujuan hidup tidak pernah tercapai. Tujuan hidup menjadi orang yang berguna tidak pernah tercapai karena selalu ada cara menjadi lebih berguna. Gak pernah selesai. Alamat di dalam perjalanan menjadi orang yang berguna itu loh yang tambah alamatnya. So, jadi sebetulnya kita ini hidup dalam pencapaian one address to another address to another address, tapi jalannya harus sama. Sini ya, jujur, baik, sabar, ikhlas, penuh kesyukuran, berbakti kepada orang tua, terus tuh, jalannya sama, tidak pernah selesai. Sampai suatu ketika para malaikat menyambut, Hail Bram, rumahmu di surga sudah jadi. Ya. Terus Hail Bram tanya ke malaikat, Pak Mario udah sampai. Kan begitu dong. See? Itu loh Pak, jalan keemasan. Kita bicarakannya secara gembira karena agama itu berita gembira. Sampaikanlah berita gembira. Agama itu untuk bergembira karena Tuhanmu Maha Penyayang. So kalau gitu hiduplah dalam kegembiraan. Jalan keemasan itu kegembiraan. Pribadi emas itu damai. Oke? Tidak belagu karena tahu yang memuliakan dirinya itu Tuhan. Itu Pak. Terima kasih Pak Mario. Tujuan yang menyaksikan program ini, saya pastikan Anda masih punya waktu lama, karena saya ingatkan juga kepada Anda bahwa mulai di tahun 2014 ini, Mario Teguh Golden Ways akan menemani Anda setiap minggu malam, mulai pukul 7.30 malam ya, setengah 8 malam. Baik, kita masih berbicara mengenai jangan belagu. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah, untuk orang yang belagu biasanya banyak bicara Pak Mario, terdengar. Nah bagaimana caranya agar kita bisa bicara, terdengar dengan baik, tapi tidak malah membahayakan diri sendiri? Super sekali Mas Hilbram, terima kasih. Saya tanya dulu ke rekan-rekan yang hadir di studio. Yang biasanya yang menonjol itu yang belagu atau yang biasa-biasa? Yang belagu. Jadi karena dia menonjol, dia mengambil pekerjaan yang lebih besar dari kemampuannya ya. Ya, kalau dia terus begitu, lalu menua dalam kerendahan hati, bisa sukses gak? Bisa. Bisa dong, namanya rendah hati. Yuk kita lihat ini memesnya. Orang yang bisa berdiri dan berbicara lantang di sebelah anjing galak yang sedang tidur, tuh anjing galaknya sedang tidur, adalah yang tidak tahu ada anjing galak di sebelahnya. Karena kalau tahu tidak mungkin segagah itu. Ya, sekarang orang yang bangga, aku cantik, lebih cantik dari kamu, tidak tahu ada penyakit kulit. Betul. Tuhan bisa, tidak tahu ada penyakit kulit yang bisa mengubah separuh wajahnya. Kan tidak tahu itu ada anjing. Oke, orang bilang, gua bisa bayar gini-gini. Tidak tahu ada kerugian. Satu kecelakaan cukup menghabiskan harta. Itu? Satu perkara bisa. See? Banyak orang gitu, Pak. Dalam kehidupannya itu demikian gagah berani, tidak tahu Tuhan memasang anjing tidur di sebelahnya. Yang bisa terjadi kapanpun. Oke? Saya bicara seperti ini, tetapi kalau terus Tuhan ambil keseimbangan kepala saya, sampai saya hanya bisa baring coba. See? Setiap orang memiliki anjing tidur di sebelahnya. So, supaya anjing itu tidak dibangunkan, jangan belagu. Banyak orang terlalu berisiko dalam hidupnya dengan mengangkat kelasnya di atas kelas yang akan diangkat oleh Tuhan. Orang yang meninggikan dirinya, Tuhan lepas tangan. Itu sebabnya perhatikan, orang jaim banyak dihina. Ya, orang sombong banyak masalah. Orang rendah hati mulia. Karena memuliakan kita itu tugasnya Tuhan. Jangan ambil alih. Sehingga serahkan kepada Tuhan tugas memuliakan kita dalam kerendahan hati. Itu sebabnya suara kita tidak boleh lebih keras dari suara Rasul. Maksudnya adalah lembutlah supaya tenaga dari suaramu itu tenaga Tuhan. Bukan kemarahanmu, bukan kesombonganmu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk jadi pribadi yang lebih anggun mulai dari hari ini. Kalau orang mengatakan, Anda bodoh sekali. Terima kasih. Untuk apa Anda menjelaskan kepada orang tidak sopan? Coba. Yuk, Anda miskin sekali. Terima kasih. Ya? Untuk apa menjelaskan? Memang betul wajah kita masih mengandung sedikit tanda-tanda kemiskinan. Iya. Semula dari sekarang damailah. Coba, setelah program ini, perhatikan, besok Anda akan diuji. Kalau Anda berniat hari ini untuk lebih rendah hati, besok diuji. Apakah Anda senang dipuji ribuan orang, tersinggung sekali dipuji di celah satu orang? Kita tidak adil. Tidak mengatakan alhamdulillah karena pujian dari 1000 orang, lalu marah sekali karena dicela satu orang. Kalau adil, ikhlas dipuji 1000 orang dan dihina 1000 orang. Kalau adil. Ya toh? So, jadi pribadi yang lebih rendah hati. Gitu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, syukur sekali. Saya masuk kembali kepada pertanyaan dari audiens yang sudah hadir di studio Metro TV. Penanya berikutnya, ya silakan, Ibu. Saya Chandra Nawati dari SMA Negeri 5 Makassar. Makassar. Salam super Pak Mario Teguh. Salam super Ibu. Saya sebagai wakil kepala sekolah bidang SDM sekaligus sebagai guru kadang-kadang memiliki ide-ide yang cemerlang. Oleh karena itu pertanyaan saya, yes, kira-kira bagaimana cara saya Pak sehingga ide-ide yang sering lahir dari memori saya itu bisa ditanggapi teman-teman saya dengan baik dan didukung dengan baik. Terima kasih dari saya Pak Mario Teguh. Salam super. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ide baik, ide baik. Tahu cara termudah untuk mendapatkan satu ide baik? Apa? Tebak. Cara paling mudah untuk mendapatkan satu ide baik yaitu memiliki banyak ide, baru satu ketahuan baik. Iya. Yeah. So, jangan halangi diri dari punya ide. Banyak kan ide, oke? Okay? Hanya halangi dari terlalu banyak menceritakannya. Karena satu, bisa dicuri idenya. Dua, lama-lama orang kehilangan hormat. Karena ide kita banyak sekali, tapi tidak ada yang kita lakukan. Nah, kalau Anda suami, sudah menikah, sama sekali. Jangan sampaikan ke istri, kecuali Anda betul-betul siap melaksanakannya. Istri itu ahli sejarah. Oke? Okay? Dia akan mencatat semua ide Anda yang tidak Anda laksanakan, lalu setelah itu dia kehilangan rasa percaya diri kepada kita. Lalu setiap kali kita punya ide, istri menggunakan mantra. Ingat enggak dulu? Langsung suami lemes gitu. So, punya ide yang banyak, impikan. Ada satu yang saya sampaikan penting sekali kalau Anda punya ide. Punya ide menjadi orang kaya. Iya. Oke, siapa yang idenya akan menjadi orang kaya? Angkat tangan tuh. Good. Oke. Sehat di masa tua. Ada. Good. Terkenal, dihormati. Ada. Good, sudah ya? Itu sudah dibayangkan toh? Sudah. Satu yang belum Anda lakukan dan ini sebetulnya mudah, membayangkan cara mencapai itu. Banyak orang tidak membayangkan cara. Hanya membayangkan kaya, tenar, sukses, tapi tidak membayangkan. Pertama kali saya harus disukai orang-orang di kampung sini. Terus caranya supaya disukai, kalau saya lewat menyapa, selamat pagi, assalamualaikum, apa kabar ibu, gitu. Nenek, Baru meninggal katanya ya. Berapa kali meninggalnya? Karena neneknya selalu dipakai alasan gak masuk sekolah. Nenek meninggal. Minggu depan nenek meninggal. Oke? Okay? Banyak orang tidak menggunakan kemampuan membayangkan untuk membayangkan cara sukses. Yang dibayangkan suksesnya saja, enaknya saja. Mulai dari sekarang, bayangkan langkah-langkah pertama yang menjadikan Anda diterima di lingkungan. Kedua, disukai. Ketiga, dipercayai. Sehingga Anda dimakan makanannya, kan dipercayai. Didengarkan kata-katanya, ya dipercayai. Dititipkan uang di bank kita, berarti dipercayai. So, kalau gitu bayangkan yuk, supaya kita menjadi orang yang diterima. Kedua, disukai. Ketiga, dipercaya. Gitu. Terima kasih Mama Leo, super sekali. Baik, kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tetap terus saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh. Super sekali Mas Yobram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Anda berdoa supaya hari Senin nanti rezeki lebih baik ya. Amin. Good. Nah hati-hati, kesombongan itu membatalkan rezeki. Yuk kita lihat memesnya ini. Berhati-hatilah, kesombongan adalah penurun rezeki yang tercepat. Akan datang masa di mana rezeki kita tidak sebaik saat ia baik. Ini bukan kata-kata yang Mario Teguh, ini firman. Akan datang masa di mana rezeki kita tidak sebaik saat ia baik. Saya tidak mengatakan saat ini. Tapi ada saat di mana rezeki itu baik. Dan itu tidak selalu datang loh. Perhatikan tuh bintang-bintang yang di televisi, yang tenar, lalu boros, di pakaian, di macam-macam, beli mobil baru dipamerkan. Sebentar, harus dijual semua. See? Dan itu terjadi bukan di TV, itu ada karena jelas sekali terlihat. Tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali orang yang boros sekali itu, di rumah palu saja tidak punya. Tapi beli tas KW. Gitu? Lalu jalannya. Okay? So, udah KW loh itu, bayangkan. Nah, tapi kalau palu pinjam ke tetangga, padahal palu hanya 15.000 rupiah. Lihat ya, Mr. Bob ini farmnya besar sekali, lihat tuh. Kalau dia agak sombong, lihat, hanya sebentar kok sebelum arah hujan itu dan badai itu kemari atau ke tempat lain. Lihat itu. So, hati-hati dengan rezeki yang sedang lancar, syukuri. Itu sebabnya, yuk kita batalkan kecelakaan, kita batalkan mudarat, kita batalkan fitnah dengan cara mensyukuri yang sudah kita miliki. Karena kesyukuran itu melindungi, baru dari sebuah rezeki yang terlindungi, tumbuh. Paling baik mulai dari sekarang, ingat bahwa setiap kali kita meninggikan diri, ada yang diturunkan. Setiap kali kita merasa lebih dari orang lain, ada yang dikurangkan. Setiap kali kita merasa beruntung, jangan dibandingkan kepada orang lain, langsung bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya toh? Jadi waktu lihat ada suami, ada laki-laki, keren, istrinya jelek. Itu keadaan yang harus disyukuri atau didoakan? Yang disyukuri itu kita. Tapi jangan nyebut, tuh orang itu. Sial banget dia gitu kan? Saya bilang terima kasih Tuhan, istriku tidak harus cantik tapi indah hatinya. Coba. Yang bilang amin. Berarti belum punya istri. Oke, gitu ya. Baik. Dan karena kita berbicara mengenai jangan belagu, saya ingin pada kesempatan kali ini meminta untuk sahabat super yang hadir yang ingin curhat kepada Pak Mario Teguh untuk berani mengangkat tangan untuk naik ke atas panggung langsung bicara di sini. Siapa? Ya, silakan Bapak satu lagi. Dan dengan Bapak. Oke. Okay. Ya. Kami mohon naik ke atas panggung, kita berikan tepuk tangan untuk dua orang yang berani curhat. Nama Anda siapa? Pak Fiki. Ini Gilang. Pak Gilang, silakan, Pak. Oke. Okay. Pak Fiki dan Pak Gilang. Dua orang ini akan curhat di hadapan Anda juga untuk mengetahui seperti apa curhatan mereka. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kita break dulu sebentar. Tapi kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh. Saya Hilbram Lunar. Jangan belagu adalah topik kita di MTGW yang pertama di bulan Januari tahun 2014 ini. Kami sekarang akan mengajak Anda untuk melihat dua orang yang sudah siap curhat di belakang saya. Kalau tadi dari cerita mereka sedikit, katanya mereka adalah korban bully, ya, yang dibully. Dari wajah-wajahnya mungkin Anda sudah bisa menebak kira-kira seperti itu, ya, seperti apa curhatnya, Mas Fikri dan Fiki dan Gilang. Kita dengarkan sama-sama. Yes, Pak Gilang, ada yang bisa disampaikan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super, Pak Maria Tugu dan Mas Ibram. Ya. Sedikit mau curhat. Kebetulan saya diberi kepercayaan oleh orang tua untuk menjadi ketua yayasan. Ketua yayasan di sekolah orang tua saya. Dan di bidang pendidikan. Dan umur saya jauh lebih muda dibandingkan guru-guru yang ada di sekolah. Yang saya rasakan di saat saya mengambil keputusan dan di saya memberikan, maksudnya, gagasan-gagasan kadang suka dihiraukan dan didiamkan gitu. Jadi apa ya yang harus saya lakukan dan bagaimana saya menyikapi hal ini gitu. Terima kasih Pak Mario Teguh. Super, good. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Vicky. Jadi saya kan pas sebelum mondok, nah saya main Pak. Mondok itu? Pesantren Pak. Oh pesantren ya. Pas saya sebelum pesantren, saya main sama teman-teman saya yang suka ngecengin orang lah. Awalnya saya ngecengin orang, mungkin sampai dia sakit hati Pak. Nah semenjak saya pesantren, ya mungkin saya dapat ilham lah yang bagus gini. Ya, ya kan, ya, di dalam pesantren itu saya diajarin ya bahwa kita harus bisa menghormati orang kan. Yeah. Ya belum tentu yang kita ngecengin ke orang itu bisa terima gitu. Nah, sekarang gini Pak, pas saya pulang dari pesantren kan ada liburan, saya pulang, saya ngumpul lagi sama anak-anak gitu. Nah, di situ saya cuma nasihat gini, jangan kayak gitu. Orang yang kita cengin itu belum tentu dia bisa terima. Saya malah diolok-olok. Lu so tau banget sih. Lu gini banget sih. Saya sakit Pak di saya Pak. Padahal itu niat saya mulia Pak, baik. Untuk membilangi. Soalnya kan apa yang dia rasain dulu itu saya rasain sekarang. Gitu Pak. Bener Pak. Belagu, nih. Kita nanti ke sana ya. Jadi Bapak waktu khotbahi mereka, mereka bales gitu ya. Kita, Pak, nih. Umur berapa Anda sekarang, Pak Gilang? Alhamdulillah 23. Ya, 23 ya. 23 umur saya. Set. Good. Guru-guru yang Anda dalam tanda petik pimpin umur berapa? Rata-rata. 45, 50. Oh my god. Jadi Anda hitungannya anak ya. Betul, Pak. Anak, Pak. Nih lihat Pak ya. Kurangi menggunakan kata kebetulan. Orang-orang yang sering mengatakan kata kebetulan tidak bisa berwibawa. Saya kebetulan bekerja di sini. Tuh, kebetulan itu tidur melek tahu-tahu sudah di situ. Itu kebetulan. Hanya orang lemah yang mengatakan saya kebetulan gitu. Saya kebetulan menikah sama dia gitu. Lari tabrakan terus menikah. Kebetulan tidak boleh Pak. Kita memutuskan. Kehidupan ini kita putuskan. Terus diam Pak. Perhatikan banyak orang tua diam gitu. Dikira bijak. Walaupun tidak tahu apa-apa. Betul. Coba ya bandingkan nih. Bapak. Tinggi mana kira-kira pangkatnya orang yang mengangguknya pelan, Pak. Dengan yang ya ya. Tinggi mana? Tinggi yang mengangguknya pelan. Tinggi yang pelan. Jadi Bapak sudah tahu sekarang kalau memimpin rapat dengan para guru, mengangguknya bagaimana? Pelan, Pak. Pelan. Jadi seperti apa coba? Pelan, oke? Okay? Perhatikan para direktur di perusahaan kita. Mengangguknya kan pelan toh. Walaupun tidak mengerti. Betul, anak buahnya. Kalau bicara, iya Pak, iya Pak. Nah, Senin nanti masuk kerja. Mas, Senin nanti kalau Pak Direktur bicara sama Anda, Anda bicaranya. Itu langsung bosnya bilang, ini korban Mario ini. Oke lah. So, diam, kurangi bicara. Hanya bicara kalau ada yang salah. Coba perhatikan, orang yang bicaranya hanya kalau ada yang salah, orang diam waktu Anda bicara. Dalam kelompok kita, di masyarakat, atau di bisnis, di organisasi, kalau rapat, satu bicara masalah, semua bicara masalah. Ya. Itu anak buah merasa berbakti ke perusahaan kalau cepet-cepetan cerita masalah. Pak, pak, tahu nggak? Tahu nggak? Nah, itu dikiranya berbakti. Tidak, itu menambah stresnya atasan. Anak buah yang berbakti, diam, waktu semua bicara masalah, uang kita kurang, anggaran kurang, pasar tidak bereaksi, tidak laku, diam. Jangan tambah masalah. Setelah semua diam, baru Anda katakan, oke, kita tahu itu tadi masalahnya, jalan keluarnya apa? Bapak kalau mimpin rapat begitu, para guru akan melemparkan masalah ke Bapak. Bapak dia mengangguk seperti tadi pelan. Nah terus coba saya berikan triknya langsung. Dia tanya, jadi menurut Bapak bagaimana? Ini guru satu ini. Jadi menurut Bapak bagaimana? Bapak jawabnya bagaimana? Loh, ngangguk itu gak bisa dipakai untuk semua hal, Pak. Ini caranya. Coba Pak Sirbam tanya. Jadi menurut Bapak bagaimana? Menurut saya, apa yang semua diputuskan silakan dilakukan. Yang diputuskan apa? Yang diputuskan apa, Pak? Tadi sudah dirapatkan bersama-sama, keputusan sudah dirapatkan bersama-sama, mari kita bersama-sama jalankan. Tidak ada keputusan dulu, wong baru rapat. Oke, belum ada keputusan. Jadi bagaimana? Tanya lagi, Pak. Kondisinya sudah genting, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan semuanya. Stop, jangan jadi anak buah. Anak buah itu menjawab. Atasan tidak. Itu tugasnya anak buah. Coba tanya ke saya, Mas. Jadi menurut Pak Mario bagaimana? Jadi menurut Pak Mario bagaimana untuk mengatasi masalah ini, Pak? Pertanyaan yang super sekali. Awalnya begitu, Pak. Pertanyaan yang super sekali. Dah. Sebentar. Belum selesai. Pak, Bapak kalah tua. Ini 23 tahun, ini 45 tahun. Enggak, ini seandainya. Oh iya, 45 tahun. Jadi caranya, Pak, Bapak puji dulu. Oke, pertanyaannya kan mau Bapak mau kembalikan. Nah, mengembalikannya itu harus dengan keramahan, dengan kesantunan. Nih, jadi menurut Bapak bagaimana? Pertanyaan yang baik sekali. Coba. Terima kasih atas pertanyaannya. Super, Pak Ayub, Mas Ibram. Good, pertanyaan yang baik sekali. Good, nah sekarang diteruskan ini, kembalinya. Menurut orang sepengalaman Mas Ibram, apa yang harus kita lakukan? Coba. Menurut pengalaman Mas Ibram, apa yang untuk perusahaan ini kita lakukan? Terpaksa dia bicara. Nah, waktu dia bicara ada pencari muka yang lain yang bilang, oh menurut saya nggak begitu. Anda sekarang jadi juri, mengangguk. Jangan terlalu senyum waktu orang bicara karena nanti dilihat Anda berpihak, lalu dia memusuhi Anda. Jadi mengangguk saja, lalu Anda katakan super sekali. Ada pendapat yang lain, gitu Pak. Biar mereka semua bicara. Gitu. Lah di situ kan Anda seperti dididik, Pak. Oleh 12 guru senior yang ikut rapat itu mendidik Anda untuk mendengarkan. Anda mendengar situ lalu kita putuskan nanti ya. Saya telepon Pak Mario dulu. Ya. Sudah kelihatan caranya, Pak, ya. Berarti Anda, satu, anak muda, tidak boleh pura-pura lebih pandai dari yang tua, karena yang tua hampir pasti lebih pandai dari yang muda. Tidak boleh pura-pura. Ya, akui saja, semakin ikhlas Anda mengakui semakin muda. Setua saya, meskipun nggak begitu kelihatan ya. Tapi, Tapi setua saya ikhlas sekali dikatakan sotoy atau omong kosong oleh orang. So, Bapak juga begitu. Jangan pura-pura lebih tahu dari mereka. Tugas Bapak memimpin. Memimpin itu memutuskan bagi kebaikan mereka. Tidak harus lebih pandai dari mereka. Sekarang, Anda tidak tahu. Dia tahu sekali. Hebat mana? Hebat dia? Tidak. Ayo, Wong gak tahu, jadi atasan itu loh Pak. Itu lebih pinter. Wong gak ngerti apa-apa, jadi bos. Itu Anda lebih hebat. So, iya dong, ini pengalaman jadi anak buah. Ini pasti bau kencur. Atasan, ayo hebat mana? Dia dihebatkan oleh Tuhan. Semena-mena Tuhan. Betul loh Pak, hanya karena kebetulan dilahirkan oleh ibundanya, dia langsung jadi bosnya ini. Itu kan semena-mena. Ada apa? Ada kelebihan berarti ada yang dikurangkan. Harus dipenuhi ya Pak, apa yang Anda kurang Pak? Menghormati. Menghormati, memuliakan, belajar darinya. Setelah selesai rapat, sendiri Anda bilang terima kasih. Pak Hilbram tadi super sekali. Tanpa peran Anda tadi rapat kita tidak bisa menghasilkan keputusan yang baik. Supaya di belakang Anda dia tetap mendukung. Gitu. Nah, terus apa yang Anda katakan kepada saya sekarang? Terima kasih Pak Mario Teguh. Yang dikatakan satu terima kasih, kedua mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dengan baik. Bagi kebaikan siapa kalau Anda melaksanakannya dengan baik? Kebaikan saya pribadi terutama. Pemimpin Pak, pemimpin itu tidak boleh nyenyak tidurnya kalau yang dipimpin belum makan. Jadi untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan semua teman-teman dan dewan guru yang ada di sekolah. Super sekali, kita berikan tepuk tangan. Baik, satu curhat dari Mas Gilang sudah. Mas Vicky, kalau dari wajahnya terlihat sangat menderita dan ingin sekali mendapat masukan dari Pak Mario, tapi kita tahan dulu masukan dari Pak Mario. Untuk Mas Gilang mungkin ada satu nasihat terakhir Pak, untuk menjadi pemimpin yang luar biasa, yang super. Super, yuk kita lihat memesnya. Ini penting sekali ya. Raja yang tidak jujur itu seperti joki yang menunggangi buaya. Untuk selamat dia tidak boleh turun. Kenapa tidak boleh turun? Karena dia tidak jujur, maka yang dinaikinya berencana memakannya. Perhatikan pemimpin-pemimpin yang tidak jujur, mati-matian tidak mau turun dong. Berupaya supaya gak turun, tetap berkuasa, karena dia turun dimakan buayanya. Nah buaya itu bisa KPK, bisa polisi, bisa masyarakat sekitar, bisa anak buah. So hati-hati menjadi pemimpin yang tidak amanah. Jadi Bapak harus tetap amanah, harus tetap adil. Sangat menghormati. Latihan pertama untuk keadilan adalah menghormati orang. Karena Bapak tidak bisa berlaku adil tanpa menghormati dia. Ya? Terima kasih. Latihan pertama untuk menghormati orang. Vicky tadi sempat cerita bahwa sebelumnya dia suka cengin orang, menghina orang. Ya, Mas Vicky ya, menghina orang. Lalu setelah dia masuk ke pesantren, kembali lagi menasihati orang. Orang tersebut malah menghina dia. Lalu bagaimana nasihat dari Pak Mario? Kita dengar sama-sama. Mas Vicky, apa begini gambarnya ya? Jadi, dulu Mas Vicky bergaul sama orang. Ini digangguin gitu kan. Sampai tersinggung. Tapi Mas Vicky nggak tahu bahwa orang itu tersinggung dulu ya. Dikerjain aja gitu ya. Pencet hidungnya, tutup mulutnya. Terus masuk pondok. Pesantren. Terus di sini dapat hidayah, gitu ya, dapat pencerahan, lalu kembali sebagai pribadi yang tercerahkan. Terus kembali waktu bergaul selalu bicara gini, lu pada kagak boleh begitu, ya toh, lu pada begitu, ya nggak begitu amat ya, ya. Terus teman-teman mengatakan Anda sotoy, sutau, dulu juga begitu, gitu, sakit hati Anda. Sakit ya? Sakitnya seperti apa? Ya, sakit Pak. Dibilang so tau gitu kayaknya gimana gitu Pak. Nah, dulu teman-teman Anda sakit hati juga? Iya. Iya. Jadi sebetulnya sudah impas ya? Iya. Sudah? Iya. Berarti kalau gitu sudah selesai. Sudah selesai, tinggal kita move on. Yuk belagu gitu kan. Alhamdulillah udah impas gitu. Ya. Nah, sekarang orang-orang yang membenci Anda itu, perlakuan Anda kepada mereka, multiple choice. Menghormati, membenci kembali, atau tidak bertemu sama sekali dengan mereka? Menghormati. Menghormati. Mereka itu kelompok yang menurut Anda baik gak? Ya baik sih, tapi di saat dia... Sebentar Pak, sebentar ya, yuk diulangi. Jadi mereka baik sih, tapi sebetulnya mereka itu baik gak? Ya baik sih Pak. Mereka itu baik gak? Baik. Nah itu loh Pak caranya, baik. Tegas, baik. Lebih baik Anda menilai mereka baik daripada jelek. Karena kalau Anda menilai mereka jelek, perlakuan Anda ke mereka seperti kepada orang jelek. Tapi kalau mereka Anda anggap baik, ya mereka Anda baik saja. Lebih baik salah menghormati orang jahat Pak daripada tidak sopan kepada orang baik. Ya, jadi kalau gitu nanti ini yang Anda lakukan. Jadi waktu mereka ngumpul-ngumpul, ini caranya. Pak Piki, mereka ngumpul-ngumpul, langsung Pak Piki datang. Selamat malam. Ya. Apa reaksi mereka kalau Anda datang gitu? Selamat malam. Apa reaksi mereka kira-kira? Ya dia menjawab. Menjawabnya apa kira-kira? Malam juga. Anda ini lucu sekali Pak. Ya. Pak gini loh, kalau Anda dibenci, dimarahi, tapi Anda ikhlas bersahabat dengan mereka, tahu gak? Mereka itu luluh hatinya Pak. Mereka akan melihat, ini orang sudah dikerjain kayak gitu, masih baik. Gitu Pak. Nanti Anda bilang, mereka akan bilang gini, ini loh contoh, kalau orang tidak baik, dimasukkan ke pesantren, pulangnya jadi seperti Vicky. Anda buktikan Pak, bahwa orang keluar dari pesantren, lu gagah, keren. Selamat malam. Iya loh. Good. Nah, Anda betul-betul mau begitu nanti? Ya, saya lebih menghormati aja, Pak. Super. Lalu, bergaul ke mereka dengan baik, diam, mendengarkan. Ya, tahu? Tidak ikut-ikut dalam mereka menghina orang lain, diam. Karena anak muda-muda, kalau duduk di jalanan, itu bahayanya adalah mengomentari yang lewat. Iya, dong? Iya, betul, Pak. Pengalaman, Pak. Oke, sahabat-sahabat yang baik hatinya. Nih, masukan dari dua anak muda ini. Yang satu dimuliakan oleh Tuhan untuk meneruskan kepemimpinan orang tua, yang harus segera belajar mendewasakan diri. Tuh. Yang ini istilahnya pulang dari neraka. Betul, Pak. Kalau mau bersahabat, bersahabatlah dengan orang yang pulang dari neraka. Itu menarik orang-orangnya. Oke, okay? Orang yang pulang dari surga itu tidak menarik karena kepingin mati lagi. Yaitu Tuhan, cabutlah nyawaku agar aku bisa kembali ke surga. Tapi yang pulang dari neraka itu baik sekali orangnya, karena dia tahu siksaannya di sana. Iya loh, iya Pak, di sana dicabut kukunya, ditarik lidahnya, macam-macam. Jadi di sini terus ketemu teman-temannya, bilang selamat malam. Ya. Terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Sekali kita berikan tepuk tangan untuk Mas Vicky dan juga terima kasih, Mas Gilang. Ya. Setelah surhat dari dua sahabat super tadi, sekarang saya akan mengajak Anda dan juga untuk sahabat super yang hadir di studio melakukan polling. Silakan diambil alat polling Anda, ada di bangku. Anda juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpoll.com. Ya, kita lihat sama-sama pollingnya adalah ini. Pribadi seperti apakah yang paling mudah membuat Anda marah? A. Bodoh, tapi suka merendahkan pendapat orang lain. B. Miskin, tapi suka merendahkan keberhasilan orang lain. C. Bermoral rendah, tapi sok suci. A, B, atau C, silakan Anda pilih sekarang. 5, 4, 3, 2, satu. Kita berikan tepuk tangan, kami lihat jawabannya. Dan akan kami gabungkan dengan jawaban Anda di ntgwpol.com. Hasilnya, saya punya pertanyaan kepada Pak Mario sebelum nanti kita lihat bagaimana jawaban dari hasil polling untuk sahabat super yang hadir di studio. Pertanyaan saya adalah bicara mengenai kesombongan lagi, tapi kali ini untuk mereka-mereka yang sudah menjadi pemimpin. Orang yang pemimpin ada kecenderungan untuk menonjolkan kesombongannya. Pak Mario melihat seperti apa? Terima kasih Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bukan hanya pemimpin ya, asal berkuasa, asal pangkatnya tinggi, kadang-kadang orang merasa punya hak untuk berlaku kurang baik. Jadi karena pangkatnya tinggi, lalu marahnya cepat, itu toh, mencela cepat sekali. Kalau anak buahnya baik, tidak dipuji, tapi begitu salah sedikit cepat memarahi. Dan kalau memarahi dia tidak cek dulu apakah betul orangnya pantas dimarahi atau tidak. Jadi marah saja. Terus anak buahnya yang lain bilang, bukan dia Pak. Oh bukan kamu ya, siapa kalau gitu? Gitu. Nah ada juga yang semena-mena. Kita lihat ini memesnya. Orang yang sombong saat berkuasa harus pindah kampung kalau sudah pensiun. Saya anak kampung asli. Sehingga banyak saya perhatikan orang-orang yang waktu menjabat sok ke tetangganya, waktu pensiun harus pindah karena tetangganya berniat membalas. Itu fenomena di kampung. Itu sebabnya orang selalu bilang ini, nanti tunggu aja setelah pensiun, dia pasti harus pindah. Itu. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hati-hati dengan melukai hati orang lain. Kesombongan itu kalau selama tidak keluar dari mulut, dari perilaku, biar jadi urusan Anda dengan Tuhan. Tapi begitu keluar dan merendahkan orang, itu menjadi urusan orang lain. Ketidakikhlasan orang lain itu berdampak. Jangan sampai ada orang tidak ikhlas. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Dan baik, sekarang saya akan melihat hasil polling yang sudah dipilih oleh Anda dan juga sahabat super di mtgwpol.com. Kita lihat sama-sama, ini dia. Pribadi seperti apakah yang paling mudah membuat Anda marah? 2704 voters yang memilih B, 14%, yang memilih C, bermoral rendah tapi sok suci, 41%, yang tertinggi di A, bodoh tapi suka merendahkan pendapat orang lain. Kita berikan tepuk tangan. 45%. Siapa yang pilih A? Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya memilih A karena menurut saya kalau orang bodoh itu lebih banyak kelihatan dari cara bicara atau penampilannya. Jadi kalau biasanya orang bodoh suka tetapi suka merendahkan pendapat orang lain, saya rasa itu yang paling membuat saya bisa kesel gitu ya. Agak kesel. Gitu. Itu yang buat kita kesal gitu. Sudah bodoh mencela orang pandai. Betul. Gitu toh? Menghina pendidikan gitu, malas sekolah tapi menghina pendidikan. Ada yang mengatakan begini, ijazah tidak menandakan kepandaian. Betul toh? Betul. Kalau pandai ya dapat ijazah dong. Ya? Lulus sekolah tidak menandakan kepandaian. Betul. Betul, tapi kalau pandai? Lulus. Itu loh maksudnya. Nah, banyak orang belagu, gitu kan? Nah, sekarang kenapa kita marah kepada orang bodoh yang menghina orang pandai? Kepada menghina pengetahuan. Kenapa kita marah? Karena kita berlaku sama. Dia itu bodoh. Memang pantasnya begitu. Kok kita marah? Berarti kita seimbang. Loh, dia itu memang bodoh. Memang harus orang bodoh yang menghina orang pandai. Ada orang pandai menghina orang pandai ada? Enggak ada. Orang pandai bertemu dengan orang pandai saling menghormati. Hanya orang bodoh yang mengatakan itu bodoh, gitu kan? Profesor rambutnya sudah putih semua, dia kan? Ada profesor saya dulu mobilnya 5, pulang ke rumah ibu habis mobilnya, gak ada. Dia tanya, lo mobil ke saya kemana semua? Istrinya tanya, tadi bapak mengajar di mana saja? Dilihat kampus, oh ketinggalan di kampus sana, ketinggalan di kampus sana. Nah, profesor ini pelupa, apakah dia bodoh? Tidak, hanya pelupa. Jadi kalau begitu apa kesimpulan Ibu setelah penjelasan itu tadi terhadap orang bodoh? Tidak usah dihiraukan berarti. Ada obat buatan Jerman untuk orang-orang seperti itu, namanya Bayerin. Biarkan saja. Ya? Bayerin. biarin, oke? Okay? Good, terima kasih banyak. Siapa pilih B? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Ali, saya dari Aceh, Bapak. Dari Aceh. Kenapa saya milih yang poin B? Karena saya mengingat sebuah kata-kata yaitu singkatan dari SMS ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Artinya apa? Sama juga singkatan dengan SMS. Sudah miskin sombong lagi. Artinya apa? Dia tidak bisa membanggakan apa yang ada pada diri dia. Seandainya dia punya mobil, okay, dia bisa sombong. Seandainya dia punya harta ataupun punya kekayaan segala macam, okay, dia bisa sombong. Tapi seperti dikatakan oleh Bapak Mario Teguh tadi adalah bodoh itu bukan arti kata kita tidak bisa menilai bahwa dia tidak pintar, ya. Masih ada jalan keluar dia untuk belajar, ya, belajar untuk pintar. Tapi miskin ini adalah tuduh poin yang sangat penting. Sudah miskin sombong. Itu yang akan membuat kita tercela. Terima kasih. Super sekali. Pak, mohon berdiri Pak Ali. Oke. Okay. Apa rasa di hati Anda? Tidak usah apakah dia belagu atau tidak, tapi melihat seorang yang miskin, apa rasa di hati Anda? Saya punya perasaan bahwa saya sangat sayang sama dia. Jadi Bapak melihat orang miskin sayang. Good. Nah, kalau dia sikapnya baik, Bapak apa merasanya? Saya merasa bahwa itu terbaik dan saya lebih sayang lagi gitu loh. Super. Nah, kalau dia sikapnya jelek? Saya cuma bilang, tolong insaf aja dengan... Masih sayang nggak? Masih juga sayang. Artinya, kenapa dia tidak sadar dengan kemiskinan dia? Jadi, bisa marah nggak kalau sayang? Tidak dong. Tidak. Jadi, kalau ada orang miskin, belagu, sikap golden ways-nya apa? Ya, cuekin aja, biarin. Kasihan. Doakan Tuhan, mudah-mudahan dia engkau sejahterakan sehingga dia tidak terlalu tersiksa. Semua kesalahan dilakukan karena diyakini itu benar. Jadi, kalau melihat orang miskin belagu, doakan. Gitu? Karena mereka dalam kehidupan yang sulit, sehingga Tuhan mudahkan kehidupan saudara-saudara kita sehingga mereka tidak marah, mencakar semua. Menyalahkan segala sesuatu supaya mereka menjadi orang yang lebih bersyukur. Super. C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Super Mama Rio. Ya, saya menjawab bermoral rendah tapi sok suci. Ya. Itu berdasarkan pengalaman dulu waktu kuliah. Jadi ada teman saya yang hobinya nasihatin orang. Ibadahnya bagus, tapi ketika ujian dia nyontek. Gitu. Hampir tiap ujian, hampir tiap mata kuliah dia pasti nyontek. Dia nyontek. Ya dibandingin saya yang agak bejat dulu ya. Yang benar nyontek. Sudah insya. Dan dari situ yang membuat saya kalau berlihat orang yang sok suci, kemudian dia korupsi, kemudian dia itu akan buat saya marah, karena di ajaran saya sendiri Islam mengajarkan orang yang lebih tahu itu hukumannya pasti lebih berat dibandingkan dengan orang yang tidak tahu. Gitu Pak Mario. Super sekali. Apa perasaan Anda melihat orang tidak jujur pidato di hari anti korupsi? Gatal semua ya. Ini orang gak jujur menyambut di hari anti korupsi. Coba kita lihat dengarkan ya. Bukan main. Bisa berdusta lewat giginya loh. Ya kan dustanya lewat giginya toh. Ya. Ya mau lewat mana lagi Pak? Mungkin. So, kalau ada orang sok cuci Pak, menyampaikan kebaikan begitu, apa yang Anda lakukan? Dongkolnya Pak. Oke, okay, ada orang sok cuci menyampaikan kebaikan. Setialah kamu kepada istrimu. Padahal simpanannya banyak. Jadi kita bilang apa? Indah sekali, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan nasihat Bapak. Kita semua sih, saya dan dia toh. Nah, kalau Anda betul-betul larinya cepat, Anda katakan, betul sekali, mudah-mudahan Anda melaksanakan juga. Lari gitu Pak. Jadi katakan mudah-mudahan kita semua menjalankan nasihat Bapak yang sangat mulia ini. Dibesarkan semakin. Ini loh Bapak ini tadi betapa indahnya nasihatnya untuk setia kepada istri. Semua orang kan tahu dia ini player, Pak. Lihat sih, lama-lama mudah-mudahan dia tersudut di dalam pilihan untuk setia. Jadi sebetulnya jangan membenci. Marahlah sebentar, lebih lamalah berbahagia. Lebih baik mendoakan daripada menggerutu. Itu. Masih ada satu segmen lagi kebersamaan Belagu. Saya ingin bertanya kepada Pak Mario untuk menjadi pribadi yang lebih mudah berubah. Apabila kita memiliki sebuah kesalahan, apalagi di 2014 yang masih panjang ini Pak Mario, agar kesalahan-kesalahan kita di tahun-tahun sebelumnya tidak kita ulangi, lebih mudah menerima, lebih mudah mendapatkan masukan, harus bagaimana? Super Mas Hilbram. Langsung saja ya kita lihat memesnya. Ini si Mario kecil sama temannya Hadi mau menunjukkan bahwa gelas yang sudah berisi, kalau diisi, isinya sedikit. Anak muda yang kalau dinasehati, oh enggak gitu. Enggak juga. Belum tentu. Ada pernah dengar orang seperti itu? Kalau dinasehati, oh enggak gitu. Oh itu teori, ah sotoy lu. Gitu. Ada yang begitu toh? Anak muda, good. Nah dengarkan ini ya, semua anak muda. Kalau Anda kebetulan lebih tampan dari temannya, ingat ya, itu hanya selembar kulit yang kebetulan bagus di masa muda. Tuh, yang senang ini pasti yang gak tampan. Banyak yang senang, uyuyuyuyuy. Itu selembar kulit yang kebetulan bagus di masa muda. Putih kebetulan, oke? Kaya ayahnya. Waktu muda, itu semua bukan Anda. Uang masih uang orang tua, rumah-rumah orang tua, mobil-mobil orang tua. Jangan belagu. Setelah banyak anak orang kaya gak jadi apa-apa di masa dewasa, saat pertanyaannya itu uangmu gak? Itu rumahmu gak? Hah? Nah jadi kalau gitu, damailah di dalam semua hinaan, karena suatu ketika itu uang Anda, bukan uang bapaknya yang dinilai. Oke? Damailah, jangan sombong waktu Anda sedang dilebihkan oleh Tuhan. Dilahirkan di keluarga yang mampu, yang kaya, karena itu bukan kekayaan Anda. Di masa dewasa, yang dinilai adalah yang ada nama Anda, milik Anda, ilmu Anda, posisi Anda, kedudukan Anda. So, jangan menolak nasihat, dengarkan saja. Nasihat itu didengarkan, yang baik diterima, yang tidak baik disimpan, jangan dibuang. Karena mungkin kita belum mengerti sekarang. Kan tidak semua nasihat yang kita anggap salah itu salah. Diingat, suatu ketika kita akan bilang, oh dulu betul ternyata. Bahwa, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, paling baik adalah menjadi gelas yang kosong. Kosong dari kesombongan supaya kemuliaan diisikan oleh Tuhan. Kosong dari perasaan berilmu. Dan itu cara latihan mental saya adalah, saya tidak tahu apa-apa kalau saya bertemu orang, tahu setelah ditanya. Jadi tidak ada ilmu yang dibutuhkan waktu tidak ditanya. Waktu ditanya baru keluar. Nah waktu keluar itu karena kebiasaan mengosongkan, keluarnya dari Tuhan langsung, kita juga gak tahu. Sehingga ada istilah dalam penggunaan Tuhan. Ada orang yang digunakan oleh Tuhan karena dia betul-betul kosong. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jadi nasihat kosong-kosong tapi isi, itu ternyata betul sekali ya. Karena yang kosong itu berisi kewenangan Tuhan. Gitu. Baik Pak Mario, kita bisa masuk pada kesimpulan program ini. Jangan belagu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya terlalu berteori dan menggampangkan kehidupan kalau saya katakan bahwa hidup ini mudah. Hidup ini tidak mudah. Oke, hidup ini tidak mudah. Itu sebabnya kita diminta patuh. Semua kesulitan berasal dari keluarnya kita dari kepatuhan. Oke. Ini dulu saya contohkan. Tapi contohnya, jangan membeli telepon yang bentuknya seperti setrika. Apa resikonya? Ya, jadi waktu menyetrika gitu, kring, halo gitu, coba. Itu nasihat, kalau tidak dipatuhi ada resikonya. Oke. Pagar, kita ketemu pagar di hutan. Tahu kenapa pagar itu didirikan di hutan? Gak tahu. Dirobohkan gak? Jangan. Siapa tahu itu memagari sesuatu yang bisa mencelakai kita. Kebaikan di dalam agama adalah pagar yang sudah didirikan berabad-abad untuk mencegah masuknya keburukan di dalam kehidupan kita. Oke, jangan mencuri. Itu pagarnya agama ya. Kalau dirobohkan apa? Kita mencuri. Terus apa dampaknya? Dicurilah kedamaiannya. Semua orang yang mencuri tidak langsung tidak damai. Bayangkan ini koruptor ini begitu kelihatan gitu, ada mobil tulisannya KPK. Bayangkan jantungnya itu beling satanya. Padahal KPK-nya tanya mau cara warung bakso di sebelah mana ya. Jadi, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tanda bahwa kita telah belagu, gitu, kita telah menyangkal nasihat, mengabaikan nasihat, tanda bahwa kita telah belagu adalah turunnya kedamaian. Itu saja, paling sederhana. Karena tidak ada kedamaian di luar kebaikan. Kalau orang mau kembali baik, mau kembali damai, baik. Kalau Anda biasa mengabaikan nasihat orang tua, Anda akan sering dipertemukan dengan orang yang menyinggung perasaan Anda. Perhatikan. Yang tersinggung anak muda, yang tersinggung marah sama orang itu karena di rumah mengabaikan nasihat orang tua. Diketemukan orang yang kata-katanya ngejelep. Susah besar-besar saya baik hatinya, jangan jadi orang yang sampai meninggal belum ikhlas. Yes? Belum ikhlas, dia tidak putih. Ada yang sampai meninggal itu bisa, nanti kalau aku meninggal kasih pemutih ya. Ada yang sampai meninggal belum ikhlas, matanya tidak belok. Gitu sampai dioperasi dilipat ke belakang. Ada yang sampai meninggal tidak ikhlas, rambutnya kurang. Jangan ketawa begitu. Itu tidak mudah ikhlasnya, tahu enggak? Gitu, tapi saya sudah belajar ikhlas kok. Saya sudah bercanda, nanti kalau betul-betul sudah habis ini, alis saya mau saya panjangkan, saya sisir ke atas. Ya. Kuncinya apa? Kuncinya, begitu Anda ikhlas, Anda tidak tersinggung lagi. Tuh. Hanya orang minder yang akan tersinggung. Dan minder ini karena belum ikhlas. Tuhan tidak mungkin mengurangkan kita tanpa melebihkan kita di satu hal yang lain. So, kalau kita masih tetap belagu, bertengkar tentang yang kurang, maka kita lupa tidak melihat yang lebih. Mulai dari sekarang, jadilah pribadi yang ikhlas. Kalau Anda dikatakan belagu, mohon maaf bahwa yang Anda lakukan mungkin membuat orang merasa tidak enak. Tetapi jadilah pribadi yang betul-betul kosong, sehingga yang mengisi Anda adalah Tuhan. Gitu.